Mitra Bisnis, Anda masih bersama saya Dona Oriza dan juga Biang Penasaran Kavi Kurnia. Kita bahas lagi ya Bang, tidak ada kata gagal yang dikenal dalam kamus bahasa Jawa. Nah ini juga ada yang sudah mulai banyak mengirimkan SMS, tapi sebagian masih mengartikan secara harafiah bahasa Indonesia. Yang dimauin Bang Kavi kan dalam bahasa Jawa gitu ya. Kita coba dulu nih. Dari Ibu Teti di Keranggam Cibubur. Cibibiur apa Cibubur nih? Gagal itu artinya durung kelakon. Sukses sama dengan Noto Hartoloh Jenawi. Durung kelakon, belum kejadian. Ya tadi mendekati ya maksudnya ya. Iya, secara apa? Secara harafiah, secara harafiah diterjemahkan words by words gitu loh. Tapi secara filosofis arti yang sesungguhnya kita nggak ada. Jadi mestinya nih kita ini adalah bangsa yang percaya diri, bangsa yang pede. Ini mesti jadi modal buat kita ya untuk maju ya, dan pemimpin kita juga bisa menggunakan ini bahwa nggak usah takut apapun halangannya itu kita akan ini. Makanya gitu loh, kata-katanya adalah maju terus pantang mundur. Jadi mesti gimana dong sebenarnya ketika sekarang, oke lah kita tentukan sekarang kita udah tahu nih bahwa ternyata memang gak ada kata gagal dan sukses yang dikenal dalam kamus bahasa Jawa. Artinya apakah kita gak boleh menyalahkan diri kita ketika itu tidak berhasil melakukan sesuatu? Begini, kita jangan memutus itu. Kalau saya dari apa yang saya tanya dan interview saya, bincang-bincang saya, diskusi saya tentang gagal dan sukses dalam persepsi Jawa gitu loh, kita tidak boleh memutus sesuatu perkara gitu loh. Bahwa itulah sebabnya mengapa mereka ada alon-alon, maton, kelakon gitu loh. Yeah. Ya. Jadi kita nggak boleh memutus dan nggak boleh mengatakan gini loh, ya udah kamu gagal, nyerah aja. Jadi nggak, kita tidak boleh menyerah gitu loh. Karena mungkin dilihat dari surrounding kita ya, bahwa negara ini sangat subur, negara ini punya banyak potensi gitu loh. Kita gak boleh menyerah. Dan tentu saja kita juga gak boleh malas-malesan gitu loh. Tapi ini menurut saya ini adalah bekal hidup yang sangat luar biasa. Oke, jadi emang kalau dari SMS-SMS yang masuk sih rata-rata hampir sama ya, dari sisi gagal dan juga sukses. Ada yang bilang unggul, kemudian juga joyo atau jaya tadi ya. Nah ini ada yang menarik, ada yang tanya sama Bang Kavi nih. Sebentar ya, ini. Oke, Bang, kegagalan, salah tadi ada yang nanya kok. Supaya, aduh, tadi mana ya Bang ya? Oh ini dia, Pak Mahfudin ya. Bang Kavi, bukankah yang gonjang-ganjing adanya di dunia pakeliran alias wayang? Tips menghindari gagal gimana dong Bang? Iya, jadi karena kita tidak mengenal gagal, kita nggak boleh putus asa. Karena kita tidak mengenal gagal, kita tidak boleh menyerah. Ya, yang ada adalah yaitu kalau memang harus nggak sekarang, ya besok, bisa lusa, tapi pasti. Gitu loh. Yang penting adalah tidak menyerah dan tidak putus asa. Oke. Jadi tadi emang kayaknya kalau ngomongin bahasa Jawa itu emang harus satu rangkaian ada kata penyambung ya Bang. Kayak yang ini bilang nih, gagal panen, puso. Gagal tumbuh, kuntet. Gagal sekolah, mogol. Ya memang ada, selalu ada kata-kata yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa ada terjemahan lainnya Bang. Memang rata-rata akhirnya begitu. Oke, kosmik tuh apa sih Bang? Ini ada SMS masuk nih, cuman pengen urun pendapat aja. Menurut Bang Kavi, gagal itu adalah bahan kosmik yang dibutuhkan untuk memproses dan memberi pengertian sukses. Jadi gini ya, tadi kan saya bilang bahwa kita ya, nenek moyang kita tahu betul memadukan atau menyatukan alam semesta dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tahu betul gitu loh. Itulah sebabnya ya, secara filosofis juga itu kalau mereka bikin keris ya, keris itu terdiri dari 7 unsur. 6 unsur kenapa enggak dua, kenapa enggak tiga, kenapa harus enam? Enam unsur itu, enam unsur logam, itu diambil harus dari alam semesta. Tapi unsur ketujuh itu dari komet. Itu adalah isyarat bahwa membuat senjata pun itu harus ada persetujuan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau biar dia udah dapat 6 nih, kalau dia gak dapat kometnya, gak kejadian tuh keris. Jadi kalau kita tanya sama yang empu yang bikin keris, kapan keris saya jadi? Gak tahu, kometnya belum turun kok. Jadi ini yang sangat penting, bahwa kita harus menyatukan. Selama kita bisa menyatukan alam semesta dengan Tuhan Yang Maha Esa, kita connect gitu loh, antara membentuk kita, alam semesta dan ini, maka kejadian. Kelakon. Kelakon. Ingat, gak ada kata gagal, gak ada kata sukses. Jadi masih terus pantang mundur, gitu ya Bang Kapi ya. Terima kasih yang sudah berbagi sore ini. Banyak sekali SMS yang masuk. Kita akan pilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan buku Passion for Freedom dan juga t-shirt dari Rumah Pelancong khasnya Kapi Sebreg untuk Anda. Selamat buat Mas Bagus di Surabaya, 4 digit belakang ya, 6207. Lalu Mas Yudi di Solo di 5016 dan Mas Ferdi ya di 7949. Nanti Pak Safam yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiahnya. Bang Kapi, thank you banget. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Yes, dengan topik yang berbeda dan luar biasa. Selalu untung ya Bang. Iya. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Brief bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Brief.